Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada kajian terakhir menyebutkan tentang makna Ar-Rabb dan makna Al-Ilah. Makna Ar-Rabb dan makna Al-Ilah. Yang mana dari makna Ar-Rabb kita meyakini tauhid secara rububiyah. Meyakini Allah atau mentauhidkan Allah secara ar-rububiyah. Adapun makna al-ilah, barakallahu fikum, kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensinya kita mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Kita baca perkataan Syekh di sini. Halaman 38 dari kitab Nuskhah yang ana pegang, halaman 38 setelah titik yang pertama, wa min huna na'rifu al-farqa aidan baina tauhidir rububiyah wa tauhid al-uluhiyah. Dari sini kita mengetahui perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت أي الاعتراف بأفعال الله سبحانه وتعالى. Maka tauhid ar-rububiyah adalah keyakinan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, pemberi rezeki, yang maha menghidupkan dan mematikan, yakni meyakini, barakallahu fikum, meyakini akan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya Allah lah satu-satunya di dalam rububiyahnya. Tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam hal ini. Wa tauhidul uluhiyah maknahu ifradullah bi'a'malil ibad. Kalau tadi tauhid ar-rububiyah kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Sekarang tauhid al-uluhiyah kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba. Yakni dalam hal apa? Naam, kita mentauhidkan Allah, hamba-hamba mentauhidkan Allah dengan segala hal yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syariat-syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Hadza makna tauhidul uluhiyah. Inilah makna dari tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Ketika kita sudah memahami perbedaan makna antara dua tauhid ini, tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah, naam, arafna, maka Kita kembalikan kepada keadaan kaum musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dan memahami makna dari tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, baik dalam penciptaan, pemilik dan pengaturan dari alam semesta. Dan tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesakan Allah di dalam ibadah, dalam amalan-amalan hamba. Kembali kita kepada keadaan kaum musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad. Naam, fa innahum kanu mukirrun mukirrina bin naw'il awwal. Dikarenakan mereka meyakini jenis yang pertama tadi, tauhid ar-rububiyah. Alladhi huwa tauhidur rububiyah wa lam yudkhilhum fil Islam. Akan tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Nah, tidak cukup hanya sebatas meyakini Allah dalam ar-rububiyah saja. Buktinya bagaimana? Buktinya orang-orang musyrikin yang diutus kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, mereka meyakini dan mentauhidkan Allah secara rububiyah. Ayat dan hadis telah kita sebutkan, banyak sekali ayat dalam hal ini. Barakallahu fikum. Akan tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Bal i'tabarahum ar-rasulu kuffaran musyrikina qatalahum wa hum yukirruna bi tauhidir rububiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang musyrik, dan Nabi memerangi mereka walaupun mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala secara ar-rububiyah. Fahum aqarru bi tauhidir rububiyah wa jahadu tauhidal uluhiyah. Mereka meyakini tauhid ar-rububiyah, akan tetapi mereka menentang dan tidak mau mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Inilah permasalahan mereka. Nah, mereka tidak mau mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Inilah dasar yang menjadikan mereka tidak dianggap sebagai muslimin. Nabi menganggap mereka sebagai orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Tatkala lamma talaba minhum an yufridullaha bil ibadah wa yatruku ibadatal asnam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk mengesakan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada berhala-berhala, apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan peribadatan-peribadatan hanya diperuntukkan kepada satu sesembahan saja, yakni kepada Allah? Naam. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini merupakan sesuatu yang aneh, kata mereka. Enggak masuk akal. Menurut mereka ini enggak masuk akal. Ini keluar dari tradisi mereka. Barakallahu fikum. Kenapa mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka qul la ilaha illallah. Nah, la ilaha. Ucapkanlah la ilaha illallah. Permintaan Nabi kepada musyrikun al-Arab. Mereka enggan dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan mereka langsung memberikan jawaban, apakah Muhammad ini ingin menjadikan peribadatan itu hanya kepada satu sesembahan saja? Ini merupakan sesuatu yang aneh, kata mereka. Kenapa mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Fahum fahimu makna la ilaha illallah. Dikarenakan mereka paham makna dari kalimat la ilaha illallah. Wa huwa annahu la yu'badu illa wahdahu la syarika lahu. Yaitu bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wahum lahum asnamun walahum ma'budatun kathirah la yuriduna tarkaha wal iktisara ala ibadatillahi wa hadza la yurdihim walidzalika ankaru wa qalu. Sementara mereka memiliki berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan yang banyak, dan mereka tidak mau meninggalkan peribadatan kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Mereka tidak mau mencukupkan ibadah hanya kepada Allah. Gak suka mereka. Nah, wa hadza la yurdihim. Yang seperti ini tidak membuat mereka ridho. Gak suka mereka. Sehingga oleh karena itu mereka mengingkari enam permintaan Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan itu hanya kepada satu ilah saja? Nah, barakallahu fikum, inna hadza la syai'un ujab. Bahkan mereka juga berdalilkan, ma sami'na bi hadza fil millatil akhirah. Yang seperti ini tidak pernah kami dengar dari orang-orang terdahulu. Enggak pernah kami mendengarnya. Nah, ihtijab dengan apa yang dilakukan oleh bapak mereka. Mereka berhujjah dengan barakallahu fikum apa yang biasa dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-hujjah al-mal'unah, hujjah yang terlaknat, allati ihtajjat bihal umam min qablu, yang mana argumentasi seperti ini dipakai oleh umat-umat terdahulu. Idza du'u ila ibadatillah, ketika mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Hatta Fir'aun, bahkan sampai Fir'aun pun, nah, hujjah ini kalau dirunut barakallahu fikum, sampai kepada Fir'aun pun berargumentasi seperti ini. Nah, ini bukan, ini sudah keluar dari tradisi. Ini tidak seperti yang dilakukan oleh mayoritas atau masyarakat secara keumuman. Ini bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh bapak-bapak kami. Nah, apa yang dikatakan oleh Fir'aun ketika diajak oleh Nabi Musa alaihissalam kepada tauhid, fama balul qurunil ula. Nah, lalu bagaimana keadaan al-qurunul ula, orang-orang yang hidup pada masa-masa terdahulu. Fahum lamma fahimu makna la ilaha illallah istaghrabu hadza wastankaruhu wa tawasau birafdihi. Mereka paham, ketika mereka paham makna dari kalimat la ilaha illallah, mereka menganggap aneh. Naam, konsekuensi yang ada dari kalimat tersebut, sehingga mereka mengingkarinya dan bahkan mereka saling berwasiat untuk menolak, naam, menolak kalimat tersebut dan konsekuensi yang terkandung dari kalimat tersebut. Wa fil ayatil ukhra yaqulu subhanahu fihim, naam, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menjadi takabur. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Nam, mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena dakwah dari seorang ahli syair, seorang penyair yang gila. Nah, Nabi Muhammad itu dikata-katai oleh mereka sebagai seorang penyair, sebagai orang yang gila, kadang-kadang dikatakan sebagai tukang sihir. Barakallahu fikum. Nah, tuduhan-tuduhan dusta yang mereka sematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mereka tidak lagi bisa memiliki argumen untuk membantah hujjah-hujjah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyerang person dari Nabi Muhammad, dikatakan sebagai seorang yang gila, seorang penyair, seorang penyihir, dan kalimat-kalimat yang lainnya yang mereka tunjukkan untuk menjatuhkan person dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Coba perhatikan ayat tersebut. Ketika mereka diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Nah, apakah Muhammad ini, apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kita hanya karena seorang penyair yang gila ini? Nah, menunjukkan bahwasanya mereka paham makna dari kalimat la ilaha illallah. bahwasanya konsekuensi dari kalimat tersebut, dia harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Nah, barakallahu fikum. Fa'ulama'ul kalam. Wahada yubayyinu ma'na la ilaha illallah tamaman wa yuwattihuhu wa yakta'ul jidal. Ayat ini menjelaskan makna dari kalimat la ilaha illallah secara sempurna. Dan menjelaskannya. Dan memutuskan perdebatan. Barakallahu fikum. Karena orang berbeda-beda di dalam memaknakan kalimat la ilaha illallah. Maka dari ayat ini kita sudah bisa menilai mana yang benar dari pemaknaan-pemaknaan dari kalimat la ilaha illallah yang disebutkan oleh banyak orang. Fa inna fihi raddan ala man ghalita fi makna la ilaha illallah. Pada ayat ini terdapat bantahan bagi orang yang salah di dalam memahami makna dari la ilaha illallah. Fa ulama ul kalam fi muqarraratihim wa aqaidihim yaquluna la ilaha illallah maknaha la khaliqa wa la raziqa wa la qadira ala al ikhtira' illallah wa hadha makna al ilah indahum. Ulama ahlul kalam, ahlul mantik wal falsafah, di dalam kurikulum mereka dan keyakinan-keyakinan mereka, mereka mengatakan la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada pencipta pemberi rizki dan tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Nah, ini makna al-ilah di sisi mereka. Nah, ini makna al-ilah di sisi mereka. Kalau seperti ini makna la ilaha illallah yang sesungguhnya, kalau seperti ini, maka niscaya tidak ada keberatan bagi orang-orang kufar Quraisy untuk mengucapkan kalimat tersebut. Dikarenakan mereka meyakini Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Nah, mereka meyakini itu semua. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, dari kalimat la ilaha illallah dituntut padanya barakallahu fikum untuk mentauhidkan Allah secara al-uluhiyah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wal hadzik minhum yaqul al-ilahu huwal qadiru 'alal ikhtira'." وهذا غلط وجهل كبير باللغة وبالشرع المطهر إذ معنى الإله المعبود الذي تألهه القلوب وتخضع له وتتقرب إليه. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang paling menonjol dari kalangan mereka, yakni dari kalangan Ahlul Kalam, dia mengatakan al-ilah, makna al-ilah itu adalah yang mampu untuk menciptakan, untuk mengadakan sesuatu. Wa hadza ghalatun. Ini merupakan kesalahan dan kebodohan yang besar terhadap bahasa Arab dan juga kebodohan yang besar terhadap syariat yang suci. Iz makna al-ilah, yang mana makna al-ilah adalah al-ma'bud. Alladhi ta'lahuhu al-qulub. Ma'bud yang al-ma'bud yang diibadahi oleh hati, yang mana hati tunduk kepadanya, wa tataqarrabu ilaihi, dan berupaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini makna al-ilah, al-ma'bud alladhi ta'lahuhu al-qulub, yang diibadahi oleh hati, tunduk hati tunduk kepadanya. Nah, dan jiwa ini berupaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini makna al-ilah. Sehingga oleh karena itu, siapakah yang berhak untuk dikatakan sebagai al-ilah? Maknanya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna al-ilah bukan seperti yang dikatakan oleh ahlul kalam. Fahum lam yafhamu makna al-ilah. Mereka tidak paham makna al-ilah sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah dan sering mengucapkan kalimat tersebut Walahum auradun fil laili wan nahari yuraddidunaha. Dan bahkan mereka memiliki wirid-wirid siang dan malam diulang-ulang. Sebagian mereka, nam terutama dari kalangan sufiyah, mereka memiliki wirid-wirid pagi dan petang, siang dan malam diulang-ulang. Yang mana di dalam wirid tersebut ada lafaz la ilaha illallah. Diulang dan sering diulang, bahkan sampai 100 kali, ada yang sampai 1000, ada yang sampai 4000. Nam barakallahu fikum, akan tetapi wa ma hadza ya'budunal qubur. Akan tetapi mereka beribadah kepada kuburan. Wal adriha, bangunan-bangunan yang ditegakkan di atas kuburan. Wa istaghitsuna bi ghairillahi azza wajal. Mereka beristighatsah, meminta tolong kepada selain Allah azza wajal. Ini menunjukkan mereka tidak paham dari kalimat la ilaha illallah, yang mana makna dari kalimat la ilaha illallah adalah mereka dituntut untuk meninggalkan peribadatan kepada kuburan-kuburan, kepada bangunan-bangunan, dan dituntut untuk meninggalkan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, baik itu dari berhala, pohon-pohon, batu-batu. Maka sesungguhnya seharusnya apabila mereka mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, itu mengharuskan bagi mereka untuk meninggalkan itu semua. Nah, untuk meninggalkan yang baru saja kita sebutkan tadi, peribadatan kepada selain Allah. Kalau mereka masih melakukan peribadatan kepada selain Allah, berarti antara ucapan dan perbuatan mereka saling bertolak belakang. Wa illa tanaqadu. Kalau mereka tidak meninggalkan peribadatan-peribadatan tersebut, maka akan antara ucapan dan perbuatan mereka saling bertolak belakang. Wal musyrikunal awwalun tawaqqafu wa lam yaquluha li'annahum idza qaluha lazimahum tarku ibadatil asnam. Orang-orang musyrikun terdahulu pada zaman Nabi, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka bertahan dan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikarenakan mereka sadar dan paham kalau mereka mengucapkannya mengharuskan bagi mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada al-awthan, kepada sesembahan selain Allah. Amma haula, adapun orang-orang musyrikun pada zaman sekarang ini, mereka berbajukan muslim, berbaju Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqaluha, mereka mengucapkannya. Wa'abidu ghairallah, akan tetapi mereka beribadah juga kepada selain Allah. Fal awwaluna ahzaku minhum. Maka orang-orang terdahulu, orang-orang musyrik terdahulu, pada dasarnya lebih paham atau lebih cerdas dari mereka. Walihadha yaqulu syaikh, sehingga oleh karena itu asy-syaikh mengatakan di dalam salah satu ucapan beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la khaira fi rajulin juhalul musyrikina a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Tidak ada kebaikan pada seseorang yang mana orang-orang bodoh dari kalangan al-musyrikin, orang-orang juhal, orang-orang awam dari kalangan orang-orang musyrikin lebih paham daripada dia tentang makna kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, jangan sampai demikian. Jangan sampai orang-orang musyrikin semisal Abu Jahal, Abu Lahab, nam dan selain mereka itu lebih paham tentang kalimat la ilaha illallah daripada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyaksikan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijadikan sebagai wirid, diulang-ulang dalam waktu-waktu tertentu, diulang sekian banyak kali. Nam akan tetapi mereka masih menggunakan jimat. Mereka masih mendatangi kuburan untuk beristighatsah kepada kuburan tersebut. Mereka masih mendatangi tempat-tempat tertentu Barakallahu fikum. Maka yang ini, yang seperti ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman terdahulu lebih paham dengan makna kalimat la ilaha illallah daripada mereka. Naam. Qala Asy-Syaikh halaman 40 yang paling atas, perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menggunakan yang pakai tinta merah. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah wan nadhru kulluhu lillah wadh-dhabhu kulluhu lillah wal istighatsatu kullaha lillah wa jami'u anwa'il ibadah kullaha lillah. Maka setelah engkau memahami apa yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka engkau memahami dan menyadari bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka agar supaya doa itu hanya untuk Allah, nazar itu hanya untuk Allah, ibadah sesembelihan itu hanya untuk Allah, istighatsah hanya untuk Allah, dan seluruh jenis-jenis ibadah hanya diperuntukkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, inilah yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari apa yang digambarkan oleh Syekh pada kalimat-kalimat beliau sebelumnya, bagaimana keadaan orang-orang musyrikun. Nah, bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad, apa yang ditentang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka. Nah, agama al-musyrikun adalah menyekutukan Allah azza wajal. Mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi di waktu lain, di tempat lain mereka juga beribadah kepada selain Allah. Nah, inilah yang ditentang dan tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memerangi mereka agar mereka hanya berdoa kepada Allah, meminta ampun hanya kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah azza wajalla. Wa arafta anna iqrarahum. Kita lanjutkan. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam. Dan engkau pun memahami bahwasannya keyakinan mereka secara rububiyah, mereka mentauhidkan Allah secara rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam. Hal itu juga tidak memasukkan mereka di dalam lingkaran Islam. Nah, barakallahu fikum. Apapun yang mereka perbuat, baik mereka melakukan haji, melakukan sholat, melakukan sedekah, zakat, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, naam, akan tetapi selama mereka belum merealisasikan tauhid al-uluhiyah dan mereka hanya meyakini Allah secara ar-rububiyah, hal itu tidak memasukkan mereka secara memasukkan mereka di dalam Islam. Naam. Dalla ala, apa yang dikatakan oleh Syekh ini, dalla ala anna tauhid al-matlub laisa huwa tauhidur rububiyah. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid yang diinginkan bukanlah tauhid rububiyah saja. Nah, wa innama huwa tauhidul uluhiyah. Akan tetapi yang paling diinginkan adalah tauhid al-uluhiyah. Wa huwal farik bainal muslim wal kafir. Ini menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Amma tauhidur rububiyah fa kullun mukirrun bihi. Al-muslimu wal kafiru wa huwa la yanfa' wahdahu. Adapun tauhid ar-rububiyah, semua orang meyakini, banyak meyakini, baik itu kafir ataupun muslim, meyakini Allah Subhanahu wa taala secara ar-rububiyah. Nah, akan tetapi ya, satu ini saja tidak cukup untuk memberikan manfaat. Harus ada setelah itu tauhid al-uluhiyah. Wa anna qasdahum al-malaikata wal awliya'a yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan bahwasanya mereka memaksudkan ibadah kepada para malaikat, kepada para wali, yang mana mereka mengharapkan syafaat mereka dan agar mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan peribadatan tersebut. Inilah yang menjadikan darah dan harta mereka dihalalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarahnya, ai annahum lam yaqulu innal malaikata wal anbiya wal auliya alladzina ya'budunahum wa yakhluquna yarzuquna wa yuhyuna wa yumituna. Ma qalu hadza, bahwasanya al musyrikun, mereka tidak mengatakan bahwasanya para malaikat, para nabi, para wali yang mereka ibadahi, mereka tidak meyakini bahwasanya para malaikat, nabi dan seterusnya itu menciptakan, mampu memberikan rizki, mampu menghidupkan dan mematikan. Ma qalu hadza, mereka tidak mengatakan demikian terkait kepada para malaikat, kepada wali, kepada para nabi, orang-orang yang datang kepada kuburan-kuburan wali-wali yang mereka yakini. Ketika ditanya kepada mereka, apakah kamu meyakini bahwa orang yang berada di dalam kuburan tersebut menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, mereka pasti akan menjawab tidak. Nah, kami tidak meyakini demikian. Justru kami meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memberi rezeki. Lalu apa tujuan kalian datang ke kuburan tersebut? Kalau hanya sebatas ziarah dalam rangka untuk mengingatkan kematian, maka tidak mengapa, itu disyariatkan di dalam syariat Nabi Muhammad. Kuntunahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya melarang kalian untuk menziarahi kuburan. Fal'an fazuruha. Sekarang ziarahilah kuburan. Fa'innaha tudzakkirukumul maut. Karena dengan menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kalian akan kematian. Nah, bagus. Kalau tujuan menziarahi kuburan itu mengingatkan kepada kematian. Nah, itu bagus. Akan tetapi kalau seandainya maksud kedatangan mereka, tujuan mereka orang-orang yang berada di kuburan tersebut atau kepada para malaikat dijadikan sebagai syufa'ah, sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memudaratkan mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan mereka adalah pemberi syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, mereka tidak meminta atau tidak meyakini rububiyah para nabi, wali dan para malaikat tersebut. Nah, mereka hanya meyakini dan meminta syafaat kepada wali-wali tersebut dan menjadikan mereka sebagai syafaat. Barakallahu fikum. Lalu mereka mengkiaskan antara Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja yang ada di muka bumi ini. Nah, nahnu muznibun, kami ini orang yang banyak melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala itu maha agung, maha besar. Sehingga oleh karena itu tidak mungkin akan sampai doa kami kepada Allah. Tidak akan mungkin doa kami dikabulkan oleh Allah. Maka oleh karena itu kami butuh wali-wali yang ada di kuburan ini agar menyampaikan doa kami kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wali fulan terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan keistiqomahannya, kuat dan kesabaran mereka di dalam menjalankan agama. Sementara kami ini muznibun. Nah, tidak memiliki derajat di sisi Allah, banyak dosa dan banyak pelanggaran, bagaimana mungkin doa kami didengar dan dikabulkan oleh Allah? Sehingga oleh karena itu kami butuh kepada wali-wali tersebut agar menyampaikan doa kami kepada Allah Azza wa Jalla, supaya doa kami didengar, supaya doa kami dikabulkan oleh Allah. Mereka mengkiaskan antara Allah dengan raja yang ada di muka bumi. Rakyat biasa bagaimana mungkin bisa langsung berjumpa kepada presiden, kepada raja. Jangankan kepada raja atau kepada presiden, di bawah mereka pun juga belum tentu langsung bisa menghadap dan bertemu. Begitu pula dengan Allah, kata mereka. Mereka mengkiaskan. Hadzal qiyas ma'al farid. Kias seperti ini tidak dibenarkan. Dan kias seperti ini tidak diperbolehkan. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluknya. Allah jalla wa'ala. Allah adalah maha mulia, maha agung. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu di sana ada yang semisal, yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla? Tentu jawabannya tidak. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka, kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu, maka jawablah bahwasanya Allah itu dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, saya akan menjawab. Allah akan menjawab apabila seorang hamba memohon dan meminta kepadanya. Tidak pernah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang kepada fulan, untuk datang kepada wali fulan, agar doanya dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Mereka mengkiaskan, sebagian mereka ada yang mengkiaskan, barakallahu fikum, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam Al-Qur'an, ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Yang mana di dalam Al-Qur'an, apabila mereka melakukan kesalahan, menzolimi diri mereka, ja'uka, mereka datang kepadamu wahai Muhammad, fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Mereka meminta ampun kepada Allah dan Rasul pun memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Ada anjuran untuk datang kepada Nabi di dalam ayat ini supaya Rasul meminta ampun, supaya Rasul memintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang melakukan dosa-dosa tersebut. Jawabannya adalah itu semasa Rasul masih hidup. Semasa Rasul masih hidup. Adapun setelah Rasul meninggal, tidak pernah hal itu dilakukan oleh para sahabat. Dan bahkan pada masa paceklik, pada masa kemarau yang panjang, pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, mereka tidak bertawassul di dalam doa mereka kepada Nabi Muhammad. Mereka justru bertawassul kepada siapa? Paman beliau, Abdullah bin Abbas. Apa kata Umar bin Khattab? Kunna natawassalu bi rasul bi nabiika. Dahulu kami bertawassul di dalam doa kami dengan Nabi engkau ketika Nabi tersebut masih hidup. Fal'an natawassalu bi'ami nabiyika. Sekarang kami akan bertawassul dengan paman nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya. Kemudian Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib pun memanjatkan doa dan diturunkanlah hujan ketika itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.